بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-25 dari hari yang ke-7 pada daurah fikih kita membaca kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nafir As-Si'di rahimahullahu taala. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji Kitabul Mawarits. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, Kitabul Mawarits. Ya. Kitab tentang warisan. Pembahasan tentang warisan termasuk salah satu dari cabang ilmu fikih yang penting, dan dia dimasukkan oleh para ulama di dalam pembahasan al-mu'amalat. Di akhir bagian, di akhir seperempat bagian dari fikih. Dan warisan ini terkait tentang warisan, dia adalah pembahasan-pembahasan yang mempunyai banyak cabang pembahasan, dan ya kita perlu lebih mendalam di dalam mencermatinya. Dan para ulama menulis buku-buku khusus terkait dengan masalah warisan. Ya. Dan sini Syekh rahimahullahu taala hanya menyebutkan pokok-pokok pembahasan yang terkait dengan masalah warisan. Dan kita juga hanya membaca dan membahas sesuai apa yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya. Dari uraian beliau di dalam Kitabul Mawarits ini kita mencatat 14 pembahasan yang perlu diterangkan. Yang pertama adalah tentang definisi al-mawarits. Al-mawarits jama dari miras. Dan miras itu dari kata al-irs. Dan al-irs dia secara bahasa artinya adalah sumber. Apabila sebuah perkara sudah berjalan turun-temurun dan bersumber dari sesuatu, sumber itulah yang dikatakan sebagai irs secara bahasa. Ya. Dan kadang irs digunakan dari sisi bahasa bermakna berpindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum yang lainnya. Ya. Kemudian kadang penggunaan kalimat irs di dalam penggunaan bahasa kadang bermakna maurus. Al-irs bermakna yang diwariskan. Dan kadang al-irs digunakan bermakna at-tarikah, harta peninggalan yang akan diwariskan. Ya. Jadi di sini beliau terangkan Kitabul Mawarits, dan beliau definisikan apa al-mawarits itu. Kata Syekh rahimahullah, wa hiya al-ilmu bi qismati at-tarika baina mustahiqqiha. dialah ilmu yang menjelaskan tentang pembagian peninggalan, ya, pembagian warisan antara para mustahiknya, antara orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Baik, ini definisi yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Ya. Dan kadang sebagian para ulama mendefinisikannya dengan definisi yang lain. Di antara definisi yang sering disebut bahwa ilmu al-mawarits atau disebut juga dengan ilmu al-faraid. Ya, al-mawarits disebut juga dengan ilmu apa? Al-faraid. Al-faraid jamak dari faridah. Ya, sebab setelah diterangkannya siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, Allah berfirman, faridatan min Allah. Itu adalah faridah dari Allah. Ya, faridah jamaknya faraid. Baik, definisi lain tentang ilmu mawarits atau ilmu al-faraid, dikatakan bahwa dia adalah ilmun biusulin min fikhin wa hisabin tu'arrifu حق كل في التركة. Ilmu mawarits adalah ilmu tentang dasar-dasar atau pokok-pokok yang terkait dengan fikih dan cara menghitung, atau fikih dan menghitung, yang akan mengenalkan setiap orang pada haknya masing-masing dari warisan. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini disebut dengan ilmu al-faraid. Dan ilmu yang mengumpulkan di dalamnya kaidah-kaidah, dasar-dasar, pokok-pokok pembahasan yang mencakup fikih dan cara menghitung, sehingga setiap orang akan mengetahui berapa haknya dari warisan itu. Nah, ini yang disebut dengan nama ilmu al-faraid. Dan sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwa ini perlu pembahasan tersendiri. Ya. Perlu pembahasan tersendiri yang mudah-mudahan di suatu saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan dengan sebuah daurah untuk tentang ilmu al-mawarits ini. Ya, di sini Syekh rahimahullah setelah menjelaskan definisi, beliau berpindah kepada pembahasan yang kedua, yaitu dasar-dasar dalil tentang hukum warisan. Ya. Ada ayat-ayat hadis yang merupakan pijakan utama di dalam ilmu faraid. Syekh akan menyebutkan dalil-dalil ini. Ya. Kata beliau, wal aslu fihi atau wal aslu fiha, dan asal di dalam ilmu al-mawarits, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala fi surati an-nisa, di dalam surah an-nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain ila qawlihi tilka hududullah. Ya, ini tiga ayat sekaligus ya dari surah an-nisa. Ya, kalau sampai tilka hududullah itu ayat ke-13 sudah. Nah, saya terangkan itu adalah batasan-batasan Allah. Jadi dua ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang warisan. Ya. Baik, saya baca lengkap ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka ya surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Ya. Ini al-aulad jamak dari walad. Di sini akan diterangkan walad itu apa? Laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kalimat walad itu digunakan untuk laki-laki dan digunakan untuk apa? Perempuan. Ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian. Perhatikan bahasa wasiat. Menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang penting untuk diketahui. Dia adalah hal yang diwasiatkan untuk dijalani. Ya. Dan ini adalah peringatan kepada orang-orang yang apabila ada harta warisan, mereka tidak membaginya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, sehingga terjadi berbagai warna kezaliman dan bentuk kesewenang-wenangan yang akibatnya ya, menimbulkan permusuhan antara orang-orang yang bersaudara atau karib kerabat. Ya. Yusikumullahu, Allah berwasiat kepada kalian. Fi auladikum. Ya, pada anak-anak kalian. Lidzakari mitlu hadzil unsayain. Bagi yang laki-laki, dia mendapatkan seperti dua bagian perempuan. Seperti bagian dua perempuan. Ya. Fa in kunna nisaan, jadi terangkan kaidah umum di sini. Untuk laki-laki itu bagiannya seperti dua kali atau dua kali bagian perempuan. Ya. Jelas ya? Ini di keadaan tatkala hanya ada laki-laki dan perempuan. Ya. Jelas? Kemudian di sini diterangkan, dirinci tentang perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Kalau mereka para perempuan, kalau mereka adalah perempuan-perempuan lebih dari dua, maka para perempuan yang lebih dari dua ini mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Ya. Jelas ya? Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendiri, maka dia akan mendapatkan 1/2. Kalau dia sendiri, maka bagiannya adalah 1/2. Ya. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus. Dan untuk kedua orang tuanya, maksudnya ayah dan ibu, dua-duanya. Setiap dari keduanya, ayah dan ibu, ya, li kulli wahidin minhuma, setiap dari keduanya, as-sudus. Dia mendapatkan 1/6 mimma tarak. Dari apa yang dia tinggalkan, in kana lahu walad. Ini kalau dia punya apa? Ya, punya far'ul waris. Dia punya anak. Ya, apakah anaknya atau anak dari anaknya atau anak dari anak-anaknya? Jelas ya? Anak-anak dari anaknya. Ke bawah. Ini di keadaan seperti ini dia dapat 1/6. Tapi kalau tidak ada anaknya, ya. Allah berfirman, "Fa illam yakul lahu waladun." Kalau dia tidak mempunyai anak, "wa warithahu abawah." Dan dia diwarisi oleh kedua ayahnya, ayah dan ibunya, "fali ummihi tsuluts." Maka ibunya mendapat 1/3. Jelas ya? Tadi begitu ada anak, ya. Maka bagian ibu kalau tidak ada anak 1/3, ya, dengan adanya kan anak ini apa menghajab, ya menahannya sehingga jatahnya dikurangi dari 1/3 menjadi 1/6. Dan di bahasa ayat di sini wawarisahu abawahu fali ummihi as-sulus, dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya. Jadi yang mewarisi ayah dan ibu. Dua mewarisi. Jelas ya? Hanya ibu yang disebut bagiannya. 1/3. Adapun ayah tidak disebut berapa bagiannya. Kalau pertama disebut sama-sama bagiannya berapa? 1/6. Di sini tidak disebut. Kenapa? Sebab dia kadang mewarisi lebih. Kadang mewarisi lebih dari 1/3. Ini yang disebut dengan nama at-ta'asib. Ya. Jelas ya? Sebab ayah itu ada 3 keadaan di dalam pewarisan. Kadang dia mewarisi dengan fard, dengan jatah fard. Dan kadang dia mewarisi dengan ta'asib. Dan kadang dia mewarisi dengan fard dan ta'asib sekaligus. Baik. Kemudian kata beliau, fa'in kana lahu ikhwatun. Ya. Kalau dia punya saudara. Ya. Anggaplah tidak ada anaknya. Tapi ternyata dia punya saudara. Jelas ya? Fali ummihi as-sudus. Maka ibunya hanya mendapatkan berapa? 1/6. Baik. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiat yang dia berwasiat dengannya atau hutang. Ini menunjukkan bahwa apabila ada warisan, warisan itu tidak dibagi kecuali setelah wasiat dikeluarkan dan hutangnya dibayar. Yang lebihnya itulah yang dibagi. Dan ini akan diterangkan insyaAllah. Tabliyo, kemudian kelanjutan ayat. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang paling dekat untuk kalian manfaatnya. Ya. Maksudnya ini, ketentuan-ketentuan sudah ditetapkan oleh syariat. Ini adalah ya, hal yang paling bijaksana dan paling adil. Selain daripada itu, fariidatan minallah. Ini adalah kewajiban dari sisi Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Dan Maha bijaksana. Jelas ya? Jadi tidak perlu mempertanyakan hukum ini. Ya, kenapa baginda begitu? Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kalian. Dan Allah Maha bijaksana atas setiap hukumnya. Dan Allah Maha mempunyai hikmah atas setiap perkara. Kemudian kelanjutan ayat. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Illam yakullahunna walad. Dan bagi kalian 1/2. Apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Kalau istri-istri kalian itu tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau istri-istri kalian mempunyai anak, maka kalian hanya mendapatkan 1/4 dari apa yang dia tinggalkan. Mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Dan ini tentunya setelah wasiat yang mereka berwasiat dengannya dan hutang. Setelah dikeluarkan wasiatnya dan hutangnya. Ini diterangkan tentang bagian untuk suami. Suami kalau istri meninggal, maka dilihat. Apabila istri tidak punya anak, ya, tidak ada anaknya, maka suami mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/2. Tapi kalau istri punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Jelas ya? Kemudian diterangkan tentang istri. Ya, kebalikannya setelah suami istri. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya, demikian pula para istri, mereka mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian tidak mempunyai anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Kalau kalian mempunyai anak, maka para istri kalian mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ini setelah wasiat yang kalian berwasiat dengannya dan setelah dikeluarkan hutang. Ya. Jelas ya? Selesai tentang istri. Simpulkan kalau istri ya, suaminya meninggal ada istri, maka istri mewarisi 1/4. Kapan ini? Apabila tidak ada anak. Ya. Suami tidak mempunyai anak. Dan istri, apabila suami mempunyai anak, istri mewarisi berapa? 1/8. Baik. Kemudian, wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Ya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Apabila seorang lelaki yang mewarisi secara kalalah. Nah. Ini akan diterangkan ya, apa yang dimaksud dengan kalalah, yaitu apa namanya? Orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai, dia meninggal dan tidak ada, dalam keadaan tidak ada anaknya dan ayahnya juga sudah tidak ada. Ini kalalah. Aw imra'atun, atau dia adalah seorang istri. Ya, laki-laki atau dia adalah seorang perempuan, walahu akhun au ukhtun, dan dia ini mempunyai saudara au ukhtun, atau dia mempunyai mempunyai saudara laki-laki ukhtun, atau dia mempunyai saudara perempuan, falikulli wahidin minhum as-sudus, maka setiap dari keduanya itu mendapatkan 1/6. Kalau dia ada satu laki-laki dan ada satu perempuan, maka setiap dari keduanya dapat berapa? 1/6. Fa in kanu aktsara min dhalik fa hum syuraka'u fi tsuluts. Kalau mereka lebih daripada itu, maka mereka bersyirikat dalam 1/3. Ya, misalnya dikata mereka laki-laki dan perempuan 3 orang, ya 10 orang semuanya bersyirikat dalam berapa? 1/3. Kemudian dikatakan min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghairu mudhar, wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya dan hutang yang tidak membahayakan. Perhatikan ini ya, kalimat tidak membahayakan. Wasiat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha apa penyayang. Iya. Maha lembut. Baik. Ini ayat yang pertama disebutkan di sini oleh Syekh. Ya, sebenarnya dia dua ayat ya, dua ayat. Kemudian kata beliau wa qauluhu fi akhiri surati An-Nisa, dan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah An-Nisa. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalana. Ya. Ini di surah An-Nisa ayat 176. Di akhir surah Allah Subhanahu wa taala berfirman yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Ya, katakanlah qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah bahwa Allah ya, menjelaskan kepada kalian tentang kalalah. Nah, di sini disebutkan dengan kata fatwa. Ya. So, fatwa itu artinya penjelasan. Dan ini peringatan bagi orang yang menjawab di dalam masalah-masalah agama. Ya. Dia menggantikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan menggantikan kedudukan para nabi dan para rasul. Karena itu jangan sembarang bicara. Jelas ya? Sebab ini kedudukan yang sangat agung dan diperhitungkan. Iya. Ini mar'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Andai kata seorang itu meninggal, ini sebut kalalah, andai kata seorang itu meninggal, dia tidak mempunyai anak, wa lahu ukhtun, dan dia mempunyai saudara perempuan, maka untuk saudara perempuannya mendapatkan 1/2 dari apa yang dia tinggal. Demikian pula sebaliknya, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia mewarisinya apabila saudara perempuannya tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai anak. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Ya, kalau perempuan 2, maka mereka berdua mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggal. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa. Ya. Kalau mereka bersyirikat banyak, laki-laki dan perempuan, falidzakari mithlu haddil unsayain. Maka untuk laki-laki, 2 seperti bagian 2 perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadhillu, Allah terangkan kepada kalian agar supaya kalian jangan tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik, ini 2 ayat ya. Diterangkan oleh Syekh. Setelah itu beliau terangkan dalil berikutnya, ma hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Bersama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Muttafaqun alaih. Alhiqul fara'id. Ya, ikutkanlah al-fara'id, kewajiban-kewajiban itu, bi ahliha, pada pemiliknya. Ini hadis perintah agar supaya kita menempatkan, memberikan segala pemilik hak itu sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi didahulukan yang mempunyai al-furud. Ya. Sebab di dalam pembagian warisan itu terbagi 3 orang yang mendapatkannya. Ya, ada yang mewarisi dengan cara al-fard. Ya, al-fard itu adalah al-fard adalah nasibun muqaddar. Ya. Adalah nasibun muqaddar لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالأول. Ya, baik, sebelum saya terangkan ya lebih jauh, al-fard itu adalah bagian yang telah ditetapkan. Itu al-fard. Ya, dan pembagian yang al-fard itu akan diterangkan ya bahwa dia disebutkan 6 bentuk ya di dalam Al-Qur'an ya, seperti 1/2, 1/3, 1/4 sebagaimana yang akan kita jelaskan. Jelas ya? Kemudian ada yang mewarisi bita'asib. Ya. Dia mewarisi dengan cara ta'asib. Ya. Kalau fard itu bagian sudah ditentukan. Kalau ta'asib, dia bila takdir. Bila takdir. Ya, bentuknya tidak ada penakdiran. Sebab dia kadang ya dia mewarisi yang lebih. Kalau ada yang tersisa, maka selebihnya dia memiliki. Inilah yang disebut di sini. Fama bakiya, apa yang tersisa. Fali aula rajulin dzakar. Ya, apa yang tersisa dari faraid itu maka diberikan kepada orang yang paling didahulukan dari pihak laki-laki. Ya. Itulah yang paling didahulukan untuk diberikan apa? Warisan itu secara ta'asib, secara ta'asib. Baik. Kemudian yang ketiga, orang yang mewarisi adalah dawil arham. Ya, dawil arham. Dari karib kerabatnya, dia bukan masuk ke dalam apa namanya ahli waris, tapi dia kerabat. Ya, apabila tidak ada ahli warisnya, tidak ada ahli waris dan tidak ada ashabul furud dan tidak ada al ashabah, maka mereka yang mewarisi. Mereka yang mewarisi. Jelas ya? Jadi katakan di sini alhiqul fara'id bi ahliha, ikutlahkanlah fara'id itu kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Fama bakiya fali aula rajulin dzakar, apa yang sisa maka apa yang tersisa maka itu fali aula rajulin dzakar ya, maka dia untuk ya laki-laki yang paling dekat atau paling didahulukan ya, mungkin kalau saya terjemah paling didahulukan itu lebih tepat ya. Jelas ya, sebab di dalam yang didahulukannya ada yang didahulukan dari sisi apa namanya kedekatannya, ada yang didahulukan dari sisi kedudukannya, dan ada yang didahulukan dari sisi dia lebih kuat. Ya. Dia lebih kuat. Dan ini juga insyaallah kan kita mungkin kita akan merincinya. Baik, ini pembahasan yang kedua. Syekh menyebutkan dasar-dasar dalil tentang hukum warisan. Ya. Jadi siapa yang ingin apa namanya menguasai tentang ilmu warisan, pertama dihafal dulu ayat-ayatnya, kemudian dia mengerti tafsirnya, ya. Dan tentunya untuk lebih memahami kandungan ayat setelah dia masuk ke dalam ilmu faraid. Setelah itu dia kembali untuk menghafalkan ayat dan memahami penafsirannya dari setiap ayat. Sebab di sini rincian atau di situ dasar hukum. Rincian akan diterangkan oleh Syekh sekarang ini. Ini hanya rincian yang terkait dengan uraian ayat-ayat dan dalil saya. Ya, beliau sebutkan 3 ayat dan beliau sebutkan 1 hadis. Ya, beliau akan menyebutkan apa namanya hukum-hukum tentang warisan dari rincian tersebut. Dan ini pembahasan kita yang ketiga. Ya, pembahasan yang ketiga beberapa rincian tentang pewaris dari kandungan dasar-dasar dalil. Ya, Syekh rahimahullah berkata, nah, ya, baik. Sebelum saya melangkah masuk, mungkin saya isyaratkan di sini bahwa apa di penjelasan ayat, ya, disebutkan di sini 3 ayat ya. Ayat yang pertama, ya, di surah An-Nisa ayat 11, ayat kedua ayat 12, dan ayat ketiga adalah surah An-Nisa ayat 176. Ya. Di ayat yang pertama itu penyebutan tentang fard, ya, bagian, ya, anak perempuan, satu anak perempuan dan bagian beberapa anak perempuan. Juga diterangkan bagian ayah dan ibu. Ya. Juga diterangkan tentang ta'asib. Ya. Dari apa namanya anak-anak laki-laki. Nah, dan disebutkan bahwa dia adalah fariidah. Ayat yang kedua itu penjelasan tentang pembagian untuk setiap dari suami dan apa? Istri. Kemudian di setelahnya disebutkan pembagian untuk saudara laki-laki dari ibu. Iya. Kemudian di ayat yang terakhir itu disebutkan tentang pembagian saudara laki-laki dan saudara perempuan. Baik. Dan di sini ingin saya ingatkan bahwa di dalam Al-Qur'an ya, di dalam bahkan di dalam nas-nas disebutkan jatah itu atau pembagian al-fariidah itu ada 6. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/4. Ini yang kedua, yang ketiga ada yang mendapatkan 1/8. Ini yang ketiga. Yang keempat ada yang mendapatkan 2/3. Ya. Ada yang mendapatkan berapa? 2/3. Dari yang mendapatkan 1/3. Dari yang mendapatkan 1/6. Jelas ya? Semuanya berapa? Ada 6. Ya. Kalau ingin mudah mengingatnya, ya gampang saja. Ya bisa banyak caranya. Ya. Sebab ini hitung-hitungan saja. Jelas ya? Bisa dikatakan 1/4. Ya. Dan 2 kali lipatnya dan 2 kali lipatnya. 1/4 kali 2 berapa? 1/8 dan 2 kali lipatnya dan 2 kali lipatnya. 1/8 berapa? 1/8 kali 2? 1/4. Jadi 1/8 dan 1/4. 1/4 kali 2? 1/2. Jelas ya? Ya. Atau dia buka dari 1/6. Ya. 1/6 dan 2 kali lipatnya. 1/6 2 kali lipatnya berapa? 1/3. Dan 2 kali lipatnya. 2/3. Jelas ya? 1/6, 1/3 dan 2/3. Itu kalau ingin mudah mengingatnya. Baik. Jadi ini kewajiban-kewajiban yang disebut. Yang mendapatkan setengah dari ayat yang kita baca, itu disebutkan di 3 tempat yang mendapatkan setengah. Yang pertama, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ya. Kalau satu anak perempuan maka dia mendapatkan berapa? 1/2. Ya, ini ketentuan umum ya, ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Dan di sini kita tidak masuk di dalam membahas rincian syarat. Kita hanya mengikuti apa yang diterangkan oleh Syekh. Kemudian yang kedua yang disebut 1/2, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan untuk kalian wahai para suami, 1/2 apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Ini 1/2. Ini kapan ini? Kalau suami apa? Mewarisi istri dan istri tidak mempunyai anak. Kemudian yang ketiga yang disebut 1/2, ya. Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya. Ini tentang pembagian saudara perempuan dan dia punya saudara perempuan, ya, tentang masalah kalala dia punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka dia mendapatkan 1/2 dari apa? Yang ditinggal. Ini 3 tempat. Disebutkan berapa? 1/2. Ya. Kemudian 1/4 itu disebutkan pada 2 tempat. Ya. Sebutkan pada 2 tempat. Yang pertama, ya, 1/4 ketiga apa? Ketiga istri mempunyai apa? Mempunyai anak. Suami dapat 1/4. Demikian pula istri dapat 1/4 kalau suami tidak mempunyai anak. Ini 2 tempat disebutkan 1/4. Ya. Kemudian 1/8 ini disebutkan siapa? 1/8? Ya, istri kalau apa? Kalau suami meninggal dalam keadaan punya anak. Baik. Dan 2/3 disebutkan 2 kali. Yang pertama ketika perempuan itu jumlahnya lebih dari 2. Ya. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka anak-anak itu perempuan lebih dari 2, maka mereka mewarisi 2/3 dari apa yang ditinggal. Jadi 2/3 disebutkan 2 kali. Ini yang pertama di surah An-Nisa ayat 11. Dan di masalah kalala, ya, kalau mereka saudara perempuan, fa in kana tsnataini falahuma tsulutsan. Kalau mereka adalah 2 saudara perempuan atau lebih, ya, 2 saudara perempuan, maka mereka mewarisi apa? 2/3. Dan 1/3 disebutkan 2 kali. Ya, 1/3 disebutkan 2 kali. Ya, disebutkan sepertiga untuk ibu, wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Ya. Diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga. Ini kalau anak yang meninggal, ya, orang yang meninggal tidak meninggalkan atau tidak mempunyai cabang pewaris, tidak punya anak dan tidak punya saudara. Jelas ya, ibu mendapatkan sepertiga. Kemudian dikatakan wa fi qoulihi ta'ala fa in kanu aktsara min dhalika fa hum syuraka'u fi tsulus. Ini juga sepertiga. Disebutkan tentang saudara apa? Saudara laki-laki, orang laki-laki yang bersaudara dari satu ibu. Nah, laki-laki yang bersaudara dari satu ibu, kalau mereka lebih dari dua orang, maka mereka bersyirikat pada apa? Pada sepertiga. Kemudian seperenam disebutkan pada tiga tempat. Ya. Yang pertama untuk kedua orang tua, asalnya setiap dari keduanya mendapatkan seperenam. Kalau yang meninggal punya anak. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, kalau yang meninggal punya saudara, maka ibu juga mendapatkan seperenam. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga disebutkan walahu akhun aw ukhtun, ini tentang saudara, dia mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka setiap dari keduanya mendapatkan seperenam. Jelas ya? Jadi ini penyebutan faraid di dalam apa namanya ayat-ayat yang disebutkan. Syekh menjelaskan di sini. Kata beliau rahimahullah, faqad ishtamalatil ayatul karimah ma'a hadithi Ibnu Abbasin ala julli ahkamil mawarith wa dzakaraha mufassalatan bi syurutiha. Ya. Ayat-ayat yang mulia ini ya, bersama dengan hadith Ibnu Abbas ini telah mencakup kebanyakan hukum-hukum tentang warisan. Dan Allah menyebutkannya secara terperinci dengan syarat-syaratnya. Ya. Jelas ya? Allah menyebutkannya secara terperinci dengan syarat-syaratnya. Baik. Kalau kita ingin melihat ayat-ayat dan hadis-hadis ini, maka bisa dirinci orang yang mendapatkan sepertiga itu berapa orang, orang yang mendapatkan 2/3 berapa. Ya, orang yang mendapatkan 1/2 berapa, yang mendapatkan 1/4 berapa, yang mendapatkan 1/8 berapa, yang mendapatkan 1/6 berapa. Jelas ya? Ini bisa dirinci. Nah, baik. Bisa dirinci dari ayat. Dan ini tentunya akan panjang ya kalau kita rinci semuanya. Ya. Sekarang saya baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, فَجَعَلَ اللَّهُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ وَأَوْلَادِ الْإِبْنِ وَمِنَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِغَيْرِ أُمٍّ إِذَا اجْتَمَعُوا يَقْتَسِمُونَ الْمَالَ. Ya. Kata beliau, maka Allah menjadikan ya, laki-laki dan perempuan min auladi sulbi, dari anak-anak kandung. Ya, anak-anak yang dari tulang rusuknya. Ya. Jadi anak-anaknya sendiri. Nah, wa auladil ibn, laki-laki dari anak-anaknya sendiri dan anak-anak dari anak-anaknya. Anak-anak dari anaknya. Jelas ya? Ini cucu. Cucu laki-laki. Ya. Wa minal ikhwatil asyqa, dan dari saudara yang seayah dan seibu. Saudaranya yang seayah dan seibu. Ya. Aw li ghairi ummin, ya, atau saudara ya yang seayah saja, adapun selain ibu atau saudara yang untuk selain ibu, dia tidak masuk di sini. Nah, idza jatama'u yaqtasimunal mal, apabila mereka berkumpul maka mereka ini saling membagi harta. Mereka saling membagi harta. Jelas ya? Apabila mereka berkumpul. Jadi kalau misalnya berkumpul semuanya dari yang lain yang mewarisi, ya cuma mereka saja, maka mereka membagi harta antara sesama mereka. Jelas ya? Demikian pula wa ma abaqatil furud. Ya. Demikian pula apa yang disisahkan oleh al-furud. Ya, sebab seluruh yang disebutkan tadi itu dari orang-orang yang mewarisi juga, dan mereka dihitung asabah. Ya, bisa mewarisi secara ta'asib. Jelas ya? Baik, kalau cuma mereka bersendiri saja yang mewarisi, maka lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, ukurannya untuk laki-laki, apa? Dia mendapatkan seperti bagian dua perempuan. Untuk laki-laki dia mendapatkan seperti bagian dua perempuan. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, ini sebenarnya ada yang perlu dirinci di sini. Cuman saya ingin masuk juga. Ya. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa anna ad-dukura minal madhkurina ya'khuduna al-mal aw ma abaqatil fara'id aw ma abaqatil furud. Ya, dan sesungguhnya apa yang disebut, ya, laki-laki yang disebutkan, mereka mengambil seluruh harta atau apa yang tersisa dari harta. Jelas ya? Jadi mungkin mereka mewarisi secara fard. Nah, dan mereka juga bisa sebagai asabah. Ya. Bisa sebagai asabah. Dan ini semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Kapan mereka mewarisi secara apa namanya? Fard dengan hitungan 1/2, 1/3, 1/6 dan seterusnya, dan kapan mereka mewarisi tanpa ada batasan. Ya, jadi sisa harta adalah milik dari mereka. Jelas ya, ini ada ketentuannya. Nah, kemudian di sini dirinci oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Kata beliau, "Annal wahidata minal banati lahan nisf." Ya, dan ayat di sini menjelaskan atau dalil menjelaskan bahwa satu orang perempuan dari bana, dari anak perempuan itu mendapatkan 1/2. Dia mendapatkan 1/2. Nah, itu berdasarkan ayatnya, "Wa in kanat wahidatan apa? Falahan nisf." Kalau dia sendiri maka dia dapat 1/2. Wasintaini fa akthar lahum ats-tsulutsani. Ya. Wasintaini fa akthar lahum ats-tsulutsani. Kalau apa? Dua anak perempuan atau lebih, maka keduanya mendapatkan 2/3. Ya. Ya, kalau 2, 2/3 dia bagi 2. Kalau mereka 3, 2/3 mereka bagi 3. Jelas ya? Demikian. Ya. Jadi kalau dia sendiri, dia mendapatkan 1/2. Ini kalau dia sendiri perempuan, disyaratkan dia sendiri perempuan, dan disyaratkan juga tidak ada saudara laki-lakinya yang mentaksibnya. So, kalau dia punya saudara laki-laki, dia kan ditaksib. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa in kanat. Ini ketentuan umum ya dalam masalah apa? Ketentuan umum yang terkait dengan masalah anak perempuan. Ya. Ketentuan umum yang terkait dengan masalah anak perempuan. Ya. Kemudian beliau terangkan di sini, ya, contoh dari permasalahan yang terjadi yang kadang keluar dari kebiasaan. Ya. Keluar dari kebiasaan. Ya. Di sini beliau katakan, wa in kanat bintun wa bintu ibnin falil bintin nisf wali bintil ibni as-sudus takmilata tsulutsaini. Ya. Kalau misalnya dari ahli waris, orang yang mewarisi, ada satu anak perempuan. Ya. Satu anak perempuan. Dan ada cucu perempuan dari pihak anak laki-lakinya. Ya. Jelas ini ya? Cucu perempuan dari pihak apa? Anak laki-lakinya. Ya, jadi anak perempuannya anak laki-laki. Itu kalau saya bahasakan dengan bahasa lain ya. Ya. Baik. Jadi sekarang satu anak perempuan berapa bagiannya tadi? Setengah. Sekarang ada anak perempuan lagi di sini. Tapi dia turun. Ya. Bukan anak perempuan langsung, tapi cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Ya. Maka dihitung sama, kan begitu? Ya, harusnya karena dia dua perempuan, jadi kalau sama dihitungnya perempuan ini perempuan, berarti dua perempuan. Dua perempuan dapatnya berapa? 2/3. Tapi di sini ada ketentuannya. Kalau dia turun tidak sederajat seperti ini, maka untuk anak perempuan yang langsung dia dapat 1/2, dan untuk anak perempuan yang atau cucu perempuan yang dari pihak anak laki-lakinya dia mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/6 sebagai kelengkapan dari apa? Supaya digenapkan jadi 2/3. Jelas ya? Ya. Jelas sampai sini? Ya, 1/2 tambah 1/6 berapa? Hah? 2/3, kan begitu? 2/3. Ya. Baik. Nah. Demikian pula kata beliau, wa kadzalika al akhwatu asyakiqat. Dan demikian pula demikian pula para saudara perempuan yang seayah dan seibu. Wallati lil abi, dan saudara perempuan yang satu ayah. Fil kalala, tentang masalah kalala yang ketentuannya idza lam yakun lahu waladun wala walid. Ya, apabila dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah. Maksudnya anak dia meninggal tidak ada anaknya dan tidak ada apa? Ayahnya juga sudah meninggal. Ya, tidak ada anak mungkin karena dia tidak punya anak atau anaknya lebih dahulu meninggal. Ya, tidak ada ayah. Ya. Tentunya artinya ayahnya sudah dahulu apa? Meninggal. Ya, demikian ya. Baik. Jadi ini akhwat asyakikat ini sama dengan masalah sebelumnya. Ya, sama dengan asyakikat sebelumnya. Baik, kita beri contoh supaya jelas. Ya. Di sini diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah, apabila misalnya anak perempuan. Ya. Ada anak perempuan di sini. Satu anak perempuan. Kemudian ada cucu perempuan. Ya. Kemudian ada cucu perempuan. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki. Kita katakan tadi berapa? Anak perempuan dapat berapa? Dapat 1/2. Dan la ilaha illallah. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki dapat berapa? Dapat 1/6. Jelas ya? Maka disebutkan di sini oleh Syekh pembagiannya demikian. Maka demikian pula kalau dia adalah akhwat asyafiqat. Demikian pula kalau dia adalah akhwat asyafiqat. Sama seperti itu. Ya, keadaannya. Ya. Jelas ya? Dia juga mewarisi berapa? Hah? Kalau misalnya dia misalnya satu saudara perempuan yang seayah dan seibu. Satu saudara perempuan seayah dan seibu. Ya. Kemudian ada juga saudara perempuan yang sahabat seayah saja. Berapa bagiannya? Hah? Saudara perempuan yang seayah dan seibu dapat bagian berapa? 1/2. Dan saudara perempuan yang seayah dapat bagian 1/6. Itu sama bagiannya. Jelas ya? Baik. Sebab di dua keadaan ini sama-sama disebutkan. Ya. Falahunna thulutha ma tarak. Untuk mereka 1/3 dari apa yang ditinggal. Jelas ya? Semuanya disebut seperti itu. Dan ini dari ketentuan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu. Pernah dihadapkan kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebuah permasalahan. Ya. Dihadapkan kepada beliau sebuah permasalahan. Di mana ada seorang yang meninggal, dia punya anak perempuan, satu. Dan dia punya cucu perempuan dari pihak anak laki-lakinya. Ini yang kedua. Terus dia punya saudara perempuan. Ya. Berapa bagiannya? Maka Ibnu Mas'ud berkata, saya akan memberikan ya, apa keputusan sesuai dengan qada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk anak perempuan dia dapat 1/2, untuk cucu perempuan dari pihak laki-laki, dari pihak anak laki-laki dia mendapat 1/6, dan lebihnya untuk saudara perempuan. Lebihnya untuk saudara perempuan. Ya. Jelas ya? Maka ini dalilnya di dalam pembahasan ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Kata beliau wa annahu, ya, beliau masih memberikan rinciannya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau wa annahu idza istagraqatil banatu as-sulutsaini saqata man dunahunna min banatil ibn. Idza lam yu'assibhunna dakarun bidarajatihinna aw anzala minhunna. Ya. Ini pembahasan berikutnya. Jelas ya? Ini pembahasan berikutnya. Kata beliau, apabila anak-anak perempuan sudah mengambil secara lengkap 2/3, jadi bagian 2/3 sudah lengkap diambil, maka gugurlah seluruh yang berada di bawahnya dari anak perempuan atau cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, gugur. Ya. Kapan gugurnya? Diberikan ketentuan. Idza lam yu'assibuhunna dzakarun, apabila tidak ada yang mentaksibnya dari laki-laki, bidarajatihinna, yang sederajat dengan mereka, satu level, sama-sama apa namanya? Misalnya ini anak perempuan, cucu perempuan. Kalau misalnya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ini ditaksib dengan itu satu derajat. Satu derajat namanya, dengan satu derajat. Au anzala minhunna, atau lebih turun daripadanya. Misalnya ada cicit, ya. Cicit laki-laki dari pihak anak laki-laki. Ini di bawahnya lagi ya. Ya. Yang mana yang di bawah? Cucu atau cicit? Hah? Antum paham cucu dan cicit atau tidak? Ya, paham ya? Saya tidak usah bahasakan anaknya, anak laki-lakinya, anak laki-laki. Ya. Itu satu derajat. Atau saya bahasakan anak laki-laki, anak laki-lakinya, anak laki-laki. Ya. Jelas ya? Kan lebih mudah kalau saya bilang cucu dengan cucu. Itu lebih mudah dipahami. Baik, kita beri contoh supaya jelas. Misalnya andai kata ada orang yang meninggal. Ya. Andai kata ada orang yang meninggal. Dia punya 2 anak perempuan. Dua anak perempuan, kemudian dia mempunyai 5 cucu perempuan dari pihak anak laki-lakinya, dan dia punya paman, ya, ini pewarisnya. Saya ulangi, yang mewarisi siapa? 2 anak perempuan. Yang kedua, 5 cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ada apa? Paman. Ya. Sekarang kita lihat, kita hitung pembagiannya. 2 anak perempuan berapa bagiannya? 2/3. 2 anak perempuan? 2/3. Berarti sisa berapa? Hah? Sisa 1/3. Baik. Untuk 5 cucu perempuan ini, dari anak laki-laki, ini tidak dapat bagian sama sekali. Ya. Sebab, 2 anak perempuan sudah apa? Mengambil lengkap 2/3. Sudah mengambil lengkap berapa? 2/3. Lebihnya adalah milik siapa? Milik paman. Sebab kita sudah sebutkannya paman dari pewaris dari keluarga atau dari pihak laki-laki, pewaris laki-laki. Dan kalau ada yang tersisa, maka dia mewarisi secara apa? Secara taksib dari pihak laki-laki. Jelas ya? Jadi selebihnya diambil oleh pamannya. Ya, diambil oleh pamannya. Baik. Iya. Ini contoh kalau dia apa namanya Ya, tidak ada cucu laki-laki yang bersamanya. Sekarang kita beri contoh. Kalau mereka punya cucu laki-laki bersamanya. Ya. Kita ambil contoh yang kita sebutkan tadi. Ada ditambah dengan satu cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki. Jelas ya? Jadi sekarang yang mewarisi ada berapa? Ya, ada 4 yang mewarisi. Ya, atau kita ambil supaya tidak terlalu panjang menghitungnya. Kita ambil contoh sekarang dua anak perempuan, ya. Kemudian 5 cucu perempuan dari anak laki-laki dan 1 cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki. Baik. Sekarang berapa bagiannya? 2 anak perempuan bagiannya berapa? 2/3. 5 anak perempuan, ya. Dari pihak cucu laki-laki, dia di sini sekarang bersama 1 cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki. Berarti ada yang sederajat dengannya, maka dia bisa bergabung di situ. Ya. Bisa bergabung di situ menjadi asabahnya dan mewarisi secara apa? Secara ta'asib. Secara ta'asib. Maka 1/3 selebihnya itu mereka ambil. Mereka semua bersyirikat di situ. 5 anak perempuan ini bersama 5 cucu perempuan ini bersama 1 cucu laki-laki ini. Ya, semuanya mewarisi, bersyirikat dalam mewarisi apa? Selebihnya yaitu 1/3. Jelas ya? Baik. Ini maksud syekh di sini. Nah, demikian pula misalnya kalau misalnya tidak ada, ya, anggaplah tidak ada saudara mereka. Itu kan tadi, ya, saudara mereka, ya, saudara laki-laki mereka, ya, cucu laki-laki juga. Sekarang tidak ada cucu laki-laki, ada cicit laki-laki. Ya, ini juga sama. Ya, kalau misalnya 5, ya, anak perempuan tadi, 5 cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, kemudian ada cicit laki-laki, ya, dari pihak anak laki-laki ke atas, maka di sini juga sama. Mereka semuanya bersyarikat mengambil apa yang lebih, yaitu 1/3. Baik. Ini bentuk yang pertama. Ya. Bentuk yang pertama ini disebut dalam istilah ahli faraid, ya, dengan nama al-qarib al-mubarak. Ya. Kerabat yang berberkah. Ya, jelas ya, disebut kerabat yang berberkah. Sebab andai kata tidak ada kerabatnya laki-laki ini, 5 anak perempuan ini, tidak ada yang mendapat apa? Tidak ada yang mendapat warisan. Jelas ya? Ada bentuk yang kedua dari kerabat yang berberkah ini. Ada bentuk yang kedua. Ini disebutkan setelahnya oleh Syekh. Kata beliau, wa kadzalika as-saqiqat yuskitana al-akhwat lil abi. Ya, demikian pula para saudara perempuan, ya. Para saudara perempuan dari satu ayah dan satu apa? Satu ibu. Syaqiqah itu artinya satu ayah dan satu ibu. Ya. Yuskitana al-akhwat lil abi. Mereka menggugurkan, ya, saudara-saudara perempuan yang satu ayah. Ya, jadi kalau ada pewaris misalnya, dua saudara perempuan, ya. Satu ayah, satu ibu. Dan ada saudara perempuan misalnya satu ayah saja. Ya, satu ayah saja. Maka yang saudara dua ini, yang saudara seayah dan seibu, ini sudah menggugurkan apa? Saudara perempuan yang seayah saja. Jelas ya? Idza lam yu'assibuhunna akhuhunna, apabila tidak ada saudara mereka yang menta'assib mereka. Tidak ada saudara mereka yang menta'assib mereka. Kita beri contoh. Misalnya ada orang yang meninggal. Ya, si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan. Satu ayah, satu ibu. Ya. Dan si mayit punya 5 saudara perempuan, satu ayah. Ya, dia satu ayah. Dan si mayit, dia punya paman. Satu orang. Ya. Bagaimana pembagiannya? Hah? Sudah diterangkan tadi. Kalau saudara perempuan, dia lebih dari 2, berapa yang dia dapatkan? 2/3. Ini kalau tidak ada anak dan tidak ada ayah. Jelas ya? Di sini sekarang, kita tidak sebut anak, tidak sebut apa? Ayah. Berarti 2/3 dia dapat. Jadi sudah lengkap 2/3. Baik, 5 saudara perempuan ini dari satu ayah. Dapat atau tidak? Tidak dapat. Sebab mereka gugur. Ya, terus paman berapa dia dapat? Ya, paman selebihnya sepertiga. Jelas ya? Ya. Baik. Andai kata misalnya, ya para saudara perempuan ini, para saudara perempuan satu ayah ini, mereka memiliki saudara laki-laki satu ayah, maka lima saudara perempuan ini mewarisi atau tidak? Mewarisi. Ya, dia mewarisi. Ya, karena itulah adanya saudara laki-laki satu ini disebut sebagai saudara yang berberkah. Ya, sebab dia menjadi sebab lima orang ya, dapat jatah warisan. Ya, jelas ya? Baik, jadi ini dua bentuk yang disebut di kalangan ahli faraid dengan nama al-qaribul mubarak. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, kata beliau, wa anna al-ikhwata li'um wal akhwat lil wahid minhunna as-sudus. Ya. Wa lil ithnain fa akthar as-sulus. Yusawwa baina dhukurihim wa inathihim. Nah. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa ikhwah saudara laki-laki yang satu ibu. Demikian pula saudara perempuan yang satu ibu. Ya, al-wahidi lil-wahidi minhum, untuk semuanya mereka ini kalau ada satu, maka mereka dapat berapa? Dapat 1/6. Tidak dibedakan laki-laki atau perempuan. Ya, mereka dapat berapa? 1/6, satu kalau mereka satu. Ya. Tapi kalau mereka 2, 3, 4, 10, 20, ya, mereka dapat berapa? Dapat 1/3. Ya. Mereka bersyirikat pada 1/3. Jelas ya? Ini yang disebut oleh Syekh di sini, ya. Bahwa fa akthar as-sulus, mereka mendapatkan 1/3. Nah, itu berdasarkan ayat ya di surah An-Nisa. Nah, fahum syuraka'u fis-sulus, maka mereka adalah bersyirikat dalam 1/3. Baik, yusawwa, kata beliau, yusawwa baina dhukurihim wa inathihim. Di keadaan ini, karena ini posisinya membicarakan antara saudara-saudara yang satu ibu, saudara laki-laki dan perempuan yang satu ibu. Sama bagiannya, laki-laki dan perempuan. Ya. Yang tadi disebutkan ya, yang bagiannya laki-laki dua kali lipat bagian perempuan ini di mana disebutkan? Hah? Di pembahasan apa disebutkan? Yang mendapat laki-laki dapat dua kali lipat bagian perempuan. Itu di pembahasan apa? Yang pertama, anak kandung, pada anak kandung. Yang kedua pada? Pada saudara, ya, laki-laki dan perempuan yang seayah dan seibu atau siapa? Atau seayah. Kalau ini, saudara laki-laki dan perempuan yang siapa? Seibu. Jelas ya? Ini harus dibedakan, ya, keadaan-keadaannya. Sebab ini akan ada perbedaan di dalam jatah warisannya. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Wa annakum la yarithuna ma al-furu'i mutlaqan." Ya. Dan sesungguhnya mereka ini tidak mewarisi bersama al-furu' secara mutlaq. Wala ma al-usul ad-dukur, dan tidak pula mewarisi bersama al-usul ad-dukur. Ya. Jelas ya, dari istilah yang wajib diketahui dalam pembahasan warisan, ada namanya usul, ada namanya furu', dan ada namanya hawashi. Jelas ya? Usul itu adalah asalnya. Yang dikatakan asal itu semua orang yang merupakan asal keberadaannya di dunia. Punya jasa dalam asal keberadaannya di dunia. Itu disebut usul. Ayahnya, kakeknya, buyutnya. Itu disebut apa? Usul. Ya. Kalau furu', semua yang bercabang darinya. Keberadaannya terjadi di bumi karena bercabang darinya. Itu furu' namanya. Fara'. Ya. Ini istilah ya dalam warisan. Anaknya, cucunya, cicitnya, ya, dan seterusnya ke bawah. Kalau hawashi, ya itu apa? Yang bercabang darinya, hawashi itu kadang dikatakan, diartikan catatan kaki ya. Ya. Ini seperti saudara laki-lakinya, seperti pamannya. Ya. Ini disebut apa? Hawashi. Jelas ya? Baik, sekarang beliau terangkan di sini khusus tentang saudara laki-laki yang saudara laki-laki dan perempuan yang satu ibu. Ya, bahwa mereka tidak mewarisi. Mereka ini tidak mewarisi kalau ada furu. Jelas ya? Kalau ada furu dan mereka tidak mewarisi kalau ada apa? Usul yang laki-laki. Ya. Jelas ya? Andai kata misalnya apa? Ada si mayit meninggal dan dia mempunyai anak laki-laki. Ya. Maka saudara satu ibu ini mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi. Demikian pula kalau si mayit punya anak perempuan, mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi. Ya, cabangnya, yang penting semua yang bercabang laki-laki maupun perempuan ini menghajibnya. Ini namanya dihajib. Ya, jelas ya? Kalau usul ad-dukur, ya, usulnya yang laki-laki di sini yang diinginkan hanya ayah, kakek dan seterusnya. Andai kata misalnya seorang meninggal dan dia punya ayah, maka ayahnya ini menghajib siapa? Ya, saudara laki-laki dan perempuannya yang satu ibu. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa anna az-zawja lahu nisfu ma'a adami auladi az-zawjah war rubu'u ma'a wujudihim. Dan sesungguhnya suami, ya, si suami, dia mendapatkan seperdua. Kapan dia dapatkan seperdua? Ya, apabila tidak ada anak dari istri. Warubu'u ma'a wujudihim. Dan dia mendapatkan seperempat kalau ada apa? Kalau ada anak. Ini jelas ya? Baik, berikutnya. Kata beliau, wa anna az-zawja fa akthar lahar rubu'. Ya. Adapun istri, satu istri atau lebih, dia dapat seperempat. Kalau tidak ada anak bagi siapa? Bagi suami. Ya, wasthumunu ma'a wujudihim, dan mereka dapat seperdelapan kalau ada. Ya. Dan mereka dapat seperdelapan apabila ada. Baik. Ya, kalau misalnya seorang meninggal dan dia punya satu istri, ya. Dan dia tidak punya anak, maka istrinya dapat berapa? Dapat seperempat. Andai kata misalnya seorang meninggal, dia tidak punya anak dan dia punya empat orang istri. Nah. Ya, seperempat ini ya, bersyirikat di dalamnya empat orang istri. Jelas ya? Mereka bersyirikat. Yang jelas jatahnya dia istri satu, dua atau apa namanya? Empat. Ya, bersyirikat pada berapa? Seperempat kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, maka mereka bersyirikat pada berapa? Seperdelapan. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah dalam kelanjutannya, wa annal umma laha sudus. Ya. Ma'a ahadil aulad. Awil itsnaini fa akthar minal ikhwa awil akhwat. Wasthuluts ma'a adami dzalik. Ya. Sungguhnya ibu itu mendapatkan seperenam. Ya. Seperenam. Baik. Jadi kapan dia mendapatkan seperenam? Ya. Ini yang pertama, kalau si mayit itu punya anak, dia dapat seperenam. Demikian pula kalau si mayit dia punya cucu laki-laki dari anaknya, ibu tetap dapat berapa? Seperenam. Ya. Demikian pula, ya. Apabila si mayit dia mempunyai dua orang saudara laki-laki, sebab bahasanya dalam Al-Quran, wa in kana lahu apa? Ikhwa atau akhun? Ikhwa. Ikhwa itu jama atau mufrad? Jama. Jelas ya? Jadi yang dianggap adalah apa? Dia mempunyai ya dua orang ikhwa atau lebih. Jelas ya? Nah, kalau ada tiga hal ini, maka ibu ya dia terhajib hanya mendapatkan satu berapa? Hanya mendapatkan seperenam saja. Hanya mendapatkan seperenam. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, Ya, dia dapat 1/6. Kata beliau, "Wasulutsu ma'a adami dzalik." Dan dia mendapatkan 1/3 kalau tidak ada yang kalau tidak ada itu. Ya, kalau tidak ada anaknya, tidak ada saudaranya, maka dia mendapat berapa? Mendapat 1/3. Baik. Ya. Mendapat 1/3. Ini ketentuan umumnya. Ya, ketentuan umumnya. Ya. Kecuali pada 2 keadaan. Ya. Ketentuan umumnya seperti itu. Ibu dapat 1/6 dengan ketentuan itu dan dapat 1/3 dengan ketentuan itu, ya. Ya. Jelas ya, ketentuan umumnya seperti itu. Dan dia dapat kondisi lain itu di 2 keadaan. Ini diterangkan oleh Syekh di sini dan 2 masalah yang akan dibahas ini disebut dengan pembahasan al-umarataini. Ya. Sebab ini 2 hal yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan disepakati oleh para sahabat dan diamalkan oleh para a'immah. Kata Syekh rahimahullah, wa anna laha tsulutsal baqi. Dan dia mendapatkan 1/3 dari yang tersisa. Fi zaujin wa abawaini. Ya, pada keadaan dia bersama suami dan 2 apa? Pada keadaan dia ibu mendapatkan 1/3 yang tersisa pada keadaan ada suami dan ada ayah dan ibu. Atau zaujatin wa abawaini, ada istri dan ayah dan apa? Ayah dan ibu. Jelas ya? Baik. Iya. Ini yang disebut dengan pembahasan al-umarataini. Iya. Di sini dia mendapatkan tsulutsal baqi. Dia mendapatkan 1/3 yang tersisa. Jelas ya? Baik. Gambaran yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah apa? Ada suami. Ya. Ada suami. Si mayit meninggal, ada suami dan ada ayah dan ibu. Ada ayah dan ibu. Nah, sekarang kalau misalnya dihitung biasa, seorang perempuan meninggal. Dia meninggal, dia tinggalkan suami. Dia tinggalkan ibu. Ya. Dia tinggalkan ayah. Jelas ya? Dia tinggalkan ayah. Baik. Asal pembagiannya bagaimana? Kita lihat ya. Suami dapat berapa? Ada anaknya atau tidak? Tidak ada. Ingat yang kita 3 orang saja yang mewarisi. Suami, ibu, dan apa? Ayah. Suami dapat 1/2. Ibu dapat? Tidak ada anak, tidak ada saudara. Dapat 1/3. Terus saya dapat berapa? Hah? 1/6. Nah ini tidak mungkin. Ayah dikasih berapa? 1/6 lebih sedikit daripada ibu. Jelas ya? Tidak mungkin dikatakan bahwa dia dapat 1/6. Karena itu dikatakan dia mendapatkan tsulutsal baqi. Jelas ya? Yang menggenapkan apa namanya? Yang menggenapkan 1/2 itu menjadi 2/3. Jadi berapa dia dapat? Hah? 1/6. Jelas ya? Jadi ibu dapat 1/6 dan ayah dapat apa? Sisanya. Ya. Jelas sampai sini? Ayah dapat 1/3. Ya, ayah dapat 1/3. Jadi ini terbalik keadaannya. Ini qada yang disebutkan oleh Umar. Jelas sampai sini ya? Demikian pula kalau misalnya ada seorang suami meninggal. Dia meninggalkan seorang istri, 1. Ya. Dia meninggalkan seorang ibu dan seorang ayah. Baik, istri dapat berapa? 1/4. Ya. Ibu dapat berapa? Hah? Dapat? Dapat berapa asalnya, ibu? Dapat 1/3. Baik. 1/4. Terus ibu dapat 1/3. Berarti ayah dapat berapa? Hah? Dapat berapa ya? 5. Ayah harusnya dapat berapa? Ya. Jadi kalau dikatakan seperti ini bagian ayah, ya. Jelas ya, akan menjadi sedikit. Ya. Makanya di sini yang di masalah umaratain ini ditetapkan bagi ibu dia mendapat 1/4. Ya. Dia mendapat 1/4 dan ayah dapat setengahnya. Dan ayah dapat apa? Dapat setengahnya. Demikian. Jadi ini dua masalah al-umarataini ini. Ini diperkecualikan. Tidak masuk ke dalam kaidah umum itu tadi. Jadi yang diperkecualikan seperti ini sisa dihafal saja bentuknya. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, ya ada suami, perempuan meninggal, istri meninggal, ada suami, ayah dan ibu, itu tadi ukurannya. Ya. Jelas ya, suami dapat berapa? 1/2, ibu dapat 1/6 dan suami dapat 1/3. Ya. Kalau istri meninggal, dia meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ibu dan meninggalkan ayah, maka suami dapat sebentar, tadi apa ini? Suami yang meninggal, ya. Sudah ya, suami yang meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan ibu dan meninggalkan apa? Meninggalkan ayah. Maka si istri mendapat 1/4, ibu mendapat 1/4 dan si ayah mendapat 1/2. Itu saja yang dihafal. Selain daripada itu kita kembali kepada kaidah dasar. Baik, kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil jaddati as-sudus idza lam yakun dunaha ummun, rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan untuk nenek 1/6. Ya, kalau tidak ada di bawahnya ibu. Jadi ini ibu naik di atasnya nenek, ya. Naik di atas nenek buyut kan begitu. Ya, sekarang tidak ada ibu, yang ada cuma nenek. Nenek dapat atau tidak? Ya, Syekh di sini membawakan ya permasalahan ini, beliau ingin menunjukkan bahwa nenek ini dapat. Ya, tapi hadis yang dibawakan di sini adalah hadis yang lemah. Nah, akan tetapi ya para ulama mengatakan dapat, mereka berdalilkan apa yang datang dari para sahabat tentang hal ini. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Kata beliau, wa anna lil abi as-sudus la yazidu alaihi ma'al auladid dhukur. Ya. Sungguhnya ayah itu mendapatkan 1/6. Ya. Sungguhnya ayah mendapatkan berapa? 1/6. Dan ini tidak bertambah bersama anak-anak yang laki-laki. Ya, bersama anak-anak yang laki-laki. Misalnya ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal. Seorang yang meninggal, dia tinggalkan seorang anak dan dia tinggalkan seorang ayah. Cuma itu ahli warisnya dari yang lain. Ya. Maka ayah dapat berapa? Dapat 1/6. Itu bagian ayah. Jelas ya? Sebab ayah dan ibu kalau ada anak dapat berapa? 1/6. Dikasih 1/6 fardan. Yang lebihnya diambil oleh anak ta'siban. Ya. Diambil oleh anak secara apa? Ta'siban. Jadi 5/6 semuanya dipegang oleh siapa? Oleh anak. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, walahu sudusu mal inat. Ya. Fa in baqiya ba'da fardihin syai' akhadahu ta'siban. وكذلك الجد وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. Ya. Baik, kemudian kata beliau, dan bagi ayah juga 1/6 walahu, ini masih tetap terkait dengan apa? Ayah juga mendapatkan 1/6 bersama dengan al-inath, bersama dengan anak-anak perempuan. Fain baqiya ba'da fardihinna syai, kalau masih tersisa setelah kewajiban mereka sesuatu, akhadahu ta'siban, maka itu diambil oleh ayah secara apa? Secara ta'siban. Jadi di sini dia mewarisi fardan dan apa? Ta'sib. Saya beri contoh misalnya, ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang ayah. Ya. Meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang apa? Seorang ayah. Baik, satu anak perempuan dapat berapa? 1/2. Satu ayah dapat berapa? 1/6, karena ada anak perempuan. Baik, lebihnya? Hah? Lebihnya adalah milik ayah. Jelas ya? Lebihnya adalah milik ayah. Jadi ayah dapat berapa? 1/6 ditambah 2/6. 2/6-nya milik ayah juga. Berarti 50/50. Ya, jelas ya? Diambil oleh ayah secara taksiban. Jadi ayah mengambil 1/6 taksiban. Ya, afwan, secara fardan. Ya. Dan dia mengambil 2/6 secara apa? Taksiban. Sebagai hal yang tersisa. Ya. Baik. Sekarang kita beri contoh lain misalnya. Sekarang seorang meninggal, dia meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang ayah. 2 anak perempuan berapa? 2/3. Baik. 1 ayah? Ya, dapat 1/6. Berarti yang tersisa berapa? 1/6. 1/6 ini milik ayah. Jadi ayah semuanya mendapat 1/3. 1/6 fardan dan 1/6 secara apa? Secara taksiban. Baik. Nah, kita beri contoh lain. Ya. Kalau misalnya ada orang yang meninggal, ya. Dia tinggalkan seorang istri. Ya. Dia tinggalkan seorang istri. Dia tinggalkan anak perempuan. Dia tinggalkan seorang ayah. Sekarang istri dapat berapa hasilnya? 1/4 atau 1/8? 1/8. Ada ayatnya, perhatikan ya, 1/8. Ya, anak perempuan dapat 2/3. Ya, kita bilang tadi 2 anak perempuan. Ya. Jelas ya? 2 anak perempuan. Ya, dapat 2/3. Kemudian si ayah, ya, ayah dapat berapa? Ya, ayah dapat 1/6. Ya. Ya, kalau begitu ada yang tersisa atau tidak? Lengkap atau tidak? Masih ada yang tersisa. 1/24. Ya. Jelas ya? 1/24 itu milik siapa? Milik ayah. Ya. Ya, benar atau tidak ini? Ya, sekarang kita hitung ya. Ayah asalnya dapat 1/6. Ya. 1/6 kalau kita jadikan per 24 berarti 6/24. Ya. Baik. 4/24. Baik, 4/24. Kalau 2 anak perempuan, ya. 2 anak perempuan 2/3 kita jadikan per 24 jadi 16/24. Ya, sudah berapa? 20/24, ya. Sekarang istri, ya. Istri dapat berapa tadi? 1/8. 24 bagi 8 3. 3 kali dapat berarti 3/24. Semuanya sudah berapa? 23/24. Masih kurang 1/24. Ini yang tersisa. Ya, yang tersisa ini kita serahkan kemana? Kita serahkan ke ayah. Jelas ya? Baik. Wa kadzalikal jad. Demikian pula kakek. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada ayah, berarti diambil oleh siapa? Ya, diambil oleh kakek, naik ke atas. Ya, cuma di sini di dalam masalah apakah kakek mengambil hukum ayah? Nah, ini yang terjadi khilaf yang kuat di kalangan as-salaf. Jelas ya? Yang terjadi khilaf yang kuat di kalangan as-salaf. Nah, tetapi di kebanyakan para sahabat bahwa kakek itu ya mengambil hukum ayah, dan itu yang difatwakan oleh para atau ulama kita yang masyhur seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim. Ya, di masa ini Syekh bin Baz rahimahullah, juga Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya memfatwakan bahwa kakek mengambil hukum sama dengan apa? Dengan ayah. Kemudian beliau katakan wa annahuma yarithani ta'siban ma'a adamil auladi mutlaqan, dan keduanya mewarisi secara ta'siban apabila tidak ada anak secara mutlaqan. Ya, tidak ada anak secara mutlak. Baik. Selesai sampai sini ya. Kemudian beliau katakan di sini wa kadzalika jami'ud dhukur ghairu az-zawji wal akhi min al-um asabat. Ya, jadi beliau sebutkan di sini ta'siban. Ya. Beliau sebutkan ta'siban. Ketika beliau sebutkan ta'siban, maka ini beliau ingin mengisyaratkan tentang masalah al-asabah. Jelas ya, bahwa mereka ini ayah, kakek, ini termasuk apa? Asabah. Iya. Wa kadzalika jami'ud dhukur. Demikian pula seluruh pewaris dari pewaris yang laki-laki. Ya. Selain dari suami dan saudara dari ibu. Ya. Sebab suami, telah kita terangkan ya, dia hanya mewarisi apa? Fard saja. Dia hanya ada seperdua atau seperempat. Ya. Adapun saudara dari ibu di sini, dia tidak masuk di asabah. Ya, dia hanya mewarisi di masalah apa? Di masalah al-kalalah saja yang disebutkan. Jelas ya? Atau afwan. Dia tidak mewarisi di sini. Baik. Dia disebutkan asabah. Wahum, dan mereka ini yang dikatakan asabah, Syekh merinci sekarang. Siapa yang dikatakan asabah? Kata beliau, al-ikhwatul asyikqa. Pertama, al-ikhwa al-asyikqa. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Auli abin. Atau saudara laki-laki yang seayah. Ya. Saudaranya, wa abna'uhum, dan anak-anaknya. Kebawa. Semuanya, ini disebut apa? Asabah. Ya. Demikian pula, wal-a'mam al-asyikqa. Ya. Demikian pula, paman-paman. Ya. Dari ayah dan ibunya. Atau li abin, atau paman dari ayah saja. Wa abna'uhum, dan anak-anaknya. Ya. Jelas ya? Nah, a'mamul mayyit, yang merupakan paman-paman orang yang mati ini, wa a'mamu abihi, dan paman-paman ayahnya, wa jaddihi, dan kakeknya, wa in ala, dan terus ke atas. Ya, ini terkait dengan paman. Wa kadal banuna wa banuhum, demikian pula anak-anak mereka sendiri, cucu-cucu mereka, yang merupakan anak dari anak-anak mereka. Ini semuanya masuk dalam apa? Al-asabah. Ya. Jelas ya? Ini beliau ketika menyinggung al-asabah di sini, ya. Apa? Repot juga kalau kita terangkan pembahasan asabah secara lengkap, sebab asabah terbagi tiga. Ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, dan ada asabah ma'al ghair. Ya, ini tiga pembagian dari al-asabah. Kemudian beliau terangkan di sini tentang hukum al-asib. Nah, hukum al-asib. Baik, sudah jam 5 ya. Hari ini sudah dapat target atau belum? Hah? Dari halaman berapa kita baca pagi ini? Babul Ja'ala ya, tadi pagi ya. Hah? Ya. Babul Ja'ala wal Ijarah itu tadi pagi. Berarti oh ya, masih dapat sudah. Baik, enggak apa-apa, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita sambung nanti setelah salat Maghrib. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.